Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ahli Siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidupkan hati kita menjadi hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kepadanya dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar zauqon, merasakan, musyahadah, menyaksikan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Zat yang senantiasa menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Mudah-mudahan dengan pengajian Arba'in ini, Allah senantiasa hidupkan hati kita. Hati yang pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas tentang thoriqul ibadah, jalan ibadah. Karena kita semua manusia yang terlahir di muka bumi ini mempunyai misi, mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu awalnya proses perjalanannya pahit, tapi ujungnya manis. Kalau perjalanan maksiat itu menuju neraka Allah itu awal dan perjalanannya manis, ujungnya pahit. Pilih mau yang mana? Mending pahit dulu sekarang atau pingin manis sekarang? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir ditulis oleh beliau sebelum beliau wafat, kitab tentang tasawuf, beliau menggambarkan bahwa thoriqul ibadah, jalan ibadah itu banyak pendakiannya, banyak tanjakannya, banyak yang menghalanginya, banyak gangguannya, sedikit yang menjadi temannya. Terasa enggak? Terasa enggak? Karena itulah ujian dari Allah. Coba sekarang, game, permainan, kompetisi yang dibangun oleh manusia untuk mencapai puncak dan pada gilirannya meraih piala atau penghargaan, kira-kira berliku-liku enggak? Ujiannya banyak tidak? Banyak. Itu yang dibangun oleh manusia. Demikian pula Allah yang menjadi contoh membuat rintangan demi rintangan untuk memperoleh menuju kesuksesan. Kesuksesannya enggak palang tanggung. Bukan sebatas 5 tahun sekali jadi anggota DPRD. Bukan jadi 5 tahun sekali jadi presiden dan wakil presiden. Bahagianya itu perfect, sempurna. Nikmatnya itu sempurna. Di dunia enggak ada yang sempurna. Sudah sempurna nikmatnya abadi. Udah sempurna abadi. Tidak ada mati, tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada problem nanti di akhirat di surga itu. Maka untuk meraih ke sana, Imam Al-Ghazali telah memberikan gambaran untuk mencapai kesuksesan mengemban misi kita beribadah kepada Allah. Imam Ghazali telah membuat petanya supaya jelas langkah kita menuju kesuksesan. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Di Tasik mah sudah ini. Di Tasik sudah ini dibahas. Mau dibahas lagi di sini? Ya. Baik, jamaah sekalian. Untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan misi besar, misi yang mulia beribadah kepada Allah, maka kita harus menempuh 7 pendakian. 7 pendakian. Yang suka apa, kalau jalan ke gunung itu namanya apa? Apa namanya? Hiking. Kalau dicintai malah seneng. Kalau dicintai malah seneng. Seperti orang yang suka apa, pelancar, ya, itu kalau mendapatkan ombak yang tinggi seneng nggak? Coba kalau orang awam, wih bahaya. Makanya harus tahu dulu hakikatnya. Walaupun bertanjak, walaupun banyak rintangannya, kalau kita tahu hakikatnya, kita akan menjalaninya dengan hati. Coba kalau bersuami dan istri berumah tangga tanpa hati, enak enggak? Kok kurang keras jawaban? Eh, yang berumah tangga, suami dan istri, kalau tanpa hati berumah tangganya, enak enggak? Enak enggak? Kayak robot gitu. Apalagi kalau monyong aja kayak bemo ketubruk. Nyaman gak di rumahnya? Enggak. Dengan hati. Ibadah tuh dengan hati. Lahiriahnya berkelok-kelok, bertanjak-tanjakan. Tapi kalau hati kita tersambung kepada Allah, kita akan nikmat menjalaninya. Seperti yang suka hiking tadi. Memanjat tebing-tebing yang tinggi, yang terjal, semakin terjal, tantangan, kepuasan tersendiri. Begitu dalam beribadah kepada Allah. Sebab, jamaah sekalian, agama Islam ini agama yang sempurna. Coba kita perhatikan, perhatikan. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Apa hakikat sholat? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nabi pernah mi'raj, berjumpa dengan Allah. Betapa indahnya Allah. Mi'raj. Naik menuju kepada Allah. Sholat karena perintahnya ketika mi'raj. Mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang yang beriman, berjumpa dengan Allah. Berapa kali sehari semalam yang pardunya, yang wajibnya? 5 kali. Kalau kita mengenal Allah, Allah itu zat yang sempurna. Allah itu yang menguasai seluruh alam semesta. Allah itu yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Termasuk yang menggenggam diri kita. Mata kita masih bisa melihat. Telinga kita masih bisa mendengar. Mulut kita masih bisa berbicara. Kaki kita masih bisa melangkah. Bukan kekuasaan kita, tapi kekuasaan Allah, izin Allah kepada kita. Kalau kemampuan kita, kalau kekuasaan kita, buktikan besok atau lusa ketika ajal kematian itu akan sirna. Berarti bukan kekuasaan kita. Izin dari Allah. Makanya manfaatkan kepercayaan dari Allah, jangan dikhianati. Mata kita kepercayaan dari Allah, jangan dikhianati. Mulut kita kepercayaan dari Allah, jangan dikhianati. Jangan menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti siapapun juga. Sebab itu amanah dari Allah. Jangan sampai dikhianati lisan kita. Nah sekarang orang kalau bangga ketemu dengan pejabat, ada yang bangga gak? Banyak yang bangga ketemu dengan pejabat. Pejabat dengan Allah mana yang mulia? Kita dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah 5 kali sehari. Beruntung gak? Beruntung gak? Beruntung. Kalau kita mengenal siapa Allah itu. Seperti orang awam banyak mengenal betapa hebat jadi pejabat, betapa hebat jadi presiden. Ketika diundang ke istana, wah padahal jadwalnya 3 bulan lagi. Serasa sudah jadi pejabat. Bingung pakai yang mana ya, baju yang mana ya. Kita diuntungkan oleh Allah, menemui Allah, bertawajuh menghadap kepada Allah, 5 kali yang fardu, yang wajib sehari semalam. Berjumpa dengan zat, berhadapan dengan zat, yang menguasai seluruh alam semesta. Maka coba perhatikan, panggilannya luar biasa. Hayya 'alas shalah. Diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang akbar, Allah yang akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan. Kesuksesan. Bukan gemerincing lonceng, bukan tabuh-tabuhan beduk, bukan. Panggilannya indah. Panggilan azan. Sebelum sholat, kita harus berbersih diri, bahkan bukan sebatas membersihkan tubuh kita, mensucikan dengan wudhu. Bukan sebatas membersihkan kotoran sebelum sholat, tapi membersihkan hati dengan wudhu. Betapa orang yang beriman itu sehari semalam 5 kali untuk mensucikan diri. Wajahnya dibasuh, tangannya dibasuh, kakinya dibasuh. Tubuh kita saja dihormati dalam Islam. Jangan kotor-kotoran terus, jangan panas-panasan terus. Datang zuhur, bersihkan, sucikan. Betapa hebatnya ajaran Islam. Bukan nyusahkan kita, air bersih-bersih nyusahin kita, nguntungin kita. Wudu itu membersihkan, ya menyucikan. Coba kalau anak kecil suruh mandi, gampang apa susah? Kalau gampang bukan anak kecil. Betul gak? Biasa ibu-ibu yang paling susah, kalau bapaknya seneng aja. Anak kecil disuruh ibunya mandi, dikejar-kejar susah. Padahal nguntungin siapa? Ibunya, dirinya. Dirinya. Tapi merasa diperlakukan bagaimana? Kata si anak kecil itu. Diperlakukan gimana? Dipaksa, merasa di apa? Padahal untuk mensehatkan diri. Jadi kalau kita diperintahkan wudu, bersuci sebelum sholat, merasa terpaksa karena belum merasakan, belum dewasa. Seperti tadi anak kecil. Bisa jadi umurnya dewasa, tua fisiknya, tapi rohaninya, hatinya yang masih kanak-kanak. Kemudian sholat kita menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah sebelum sholat. Ya. Banyak problem di sini, banyak tantangan. Berat nggak bu? Berat nggak? Stres nggak? Stres, tertekan. Apalagi sudah awal bulan atau akhir bulan? Cicilan HP. Cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Maka usaha kita terbatas. Datang sholat, kita berserah kepada Allah. Allah yang menggenggam segala-galanya. Kita sangat terbatas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidup dan mati milik Engkau ya Allah. Engkau penguasa alam semesta. Yang tadinya stres, beban, maka berkurang. Makanya kalau sholat itu harus khusyuk. Jangan hanya bacaan, jangan hanya ruku, jangan hanya sujud, tapi hatinya kemana-mana. Hatinya jalan-jalan, apalagi hatinya masih mikirin utang. Hatinya masih dalam problem duniawi. Kita jangan terus berusaha, tapi kita serahkan kepada Allah. Jadi rileks. Maka Nabi, ya, Nabi SAW banyak enggak problemnya? Banyak. Karena tugasnya besar. Maka Nabi perintahkan kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, relaksasikan aku dengan sholat. Azan, iqamah. Ketika Nabi sholat, jadi rileks. Kenapa? Semuanya lillahi rabbil alamin, diserahkan kembali kepada Allah. Usahaku terbatas, kemampuanku terbatas. Banyak sisi kelemahan dan kekurangan, kembalikan kepada Allah. Jadi sholat itu bukan mengejar kebahagiaan atau pahala akhirat saja. Tapi di dunia Allah berikan keuntungan dari sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mampu mencegah, memproteksi dari perbuatan fahsya yang merugikan diri sendiri, wal munkar, dan yang merugikan publik orang banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Kalau sholat seperti itu, maka sholat itu akan berefek positif, bukan sebatas di akhirat. Nanti pahalanya di dunia sudah dirasakan. Orang yang tenang itu bukan berarti lambat berpikir, lambat bekerja. Tenang itu pikirannya tenang. Coba orang yang panikan, mudah stres, drop, maka justru hasil usahanya, pekerjaannya merugikan. Ibu-ibu mau enggak banyak uang tapi stresan? Mau enggak banyak perusahaannya tapi gelisahnya lebih banyak? Kalau ibu-ibu enggak mau katanya. Bapak mau enggak? Banyak uangnya, tapi banyak bingungnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Jadi dengan sholat itu Islam mengajarkan supaya kita banyak berinteraksi dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Berinteraksi itu menjadi kekuatan, menjadi energi. Lalu Allah perintahkan dalam Islam sholat mengeluarkan zakat. Artinya bagaimana menghubungkan ajaran Islam antar sama manusia dalam kehidupan aspek ekonomi dan sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Biasanya banyak yang kaya atau banyak yang miskin? Biasanya banyak yang kaya atau banyak miskin? Banyak muzaki atau banyak yang menerima zakat? Banyak yang berebut mengeluarkan zakat atau berebut menerima zakat? Banyak yang kurban atau banyak berebut gara-gara gak kebagian daging kurban? Lihat ajaran Islam. Kehidupan yang sangat real dalam kehidupan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Malah yang paling banyak yang miskin. Seperti piramida. Zakat itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Harus dihitung. Inilah ajaran yang menghubungkan manusia dengan manusia. Salat menghubungkan manusia dengan Allah. Zakat menghubungkan manusia dengan manusia. Makanya jangan main-main dengan zakat, Bapak Ibu sekalian. Beli zakat dulu atau beli jaket dulu? Hitung, bisa bulanan, bisa tahunan. Hitung dengan baik, hitung dengan seksama, hitung dengan tanggung jawab. Dalam harta kita, hakun ma'lumun lisa'ili wal mahrum. Ada hak bagi yang lain, bagi yang miskin, bagi yang lemah, mustad'afin. Inilah ajaran Islam. Memperhatikan saudaranya, memperhatikan sesama manusia. Ajaran yang sempurna. Maka pertanyaan besar kita, jangan sampai kita menjadi umat Islam yang hanya identitas formil KTP-nya saja. Ada istilah Islam apa namanya? KTP. Ajaran Islamnya luhur, tinggi. Tapi kalau kita tidak mau belajar Islam, ini mau belajar Islam. Makanya di dalam beribadah kepada Allah, kita harus mendaki pendakian yang pertama ilmu dan ma'rifat mengenal Allah. Supaya tahu kehebatan Islam dan mau mengajar menjalankan Islam, lalu kita akan mendapatkan kemuliaan dalam beribadah kepada Allah tuh memuliakan kita. Bukan memuliakan Allah, Allah tuh sudah mulia, enggak butuh dimuliakan oleh manusia. Islam hadir itu untuk memuliakan kita, dunia dan akhirat yang abadi. Maka oleh sebab itu, akobah yang pertama, pendakian yang pertama dari yang tujuh itu adalah ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Kita harus terus belajar, mencari ilmu, dan mengenal kepada Allah. Nah ini alhamdulillah, bulan ini bulan apa ini? Februari 2020, bisa duduk di sana, di sini dalam rangka mendaki ini. Mendaki enggak? Kalau dari rumah ke sini nanjak apa mudun? Nanjak apa mudun? Yang dirasakan hati kita, bukan fisiknya, bukan jalannya. Menurut hati kita datang ke sini dari rumah, nanjak apa mudun? Setuju? Kalau pulangnya? Kalau datangnya belakangan aja. Nanjak, kalau pulangnya pingin duluan. Sendal orang ke bawah. La haula. Alhamdulillah ada yang dari kemarin ya kesininya alhamdulillah. Jadi nanjak bukan secara fisik nanjaknya, secara maknawi, secara batiniah. Ini ilmunya. Lihat ajaran Islam. Jangan lihat Islam keturunan, jangan lihat Islam KTP, lihat ajarannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seandainya Quran yang diterima oleh Nabi itu hanya mengajarkan tentang sholat misalnya, hanya mengajarkan tentang puasa, padahal fungsinya tinggi. Lalu Al-Quran tidak menjelaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, bisa saja Quran ditolak. Tapi Quran itu berbicara berbagai hal, bayangkan. Berbagai hal. Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran berbicara tentang astronomi. Bayangkan di abad itu, di abad kelima Masehi, masih minim sekali yang namanya pengetahuan umum. Tapi Islam sudah berbicara tentang berbagai hal. Bahkan banyak ilmuwan hari ini yang baru menemukan Islam 15 abad yang lalu, Quran 15 abad yang lalu telah menjelaskan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, kekuatan dalam Islam itu Allah jaga Al-Quran dari sisi keasliannya. Ini yang anugerah Allah ini. Allah turunkan Al-Quran, kebenaran, berbicara berbagai hal yang menakjubkan, yang mampu ijaz menundukkan kesombongan manusia. Akal manusia tidak akan bisa menjangkau. Dan Al-Qurannya dijaga hari ini sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka ngajinya terus. Istiqomah. Nanti juga Maret ada lagi Arba'in, beda. Arba'in hari ini, walaupun kita masih diberi umur sampai bulan Maret ada Arba'in lagi, beda enggak? Beda. Makan hari ini dengan makan esok beda enggak? Beda, sama namanya makan, tapi beda fungsinya. Maka jangan sia-siakan waktu, mahal sekali. Waktu yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Orang yang beriman yakin apa yang diinformasikan dalam Al-Quran, bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Allah menguji saja dalam kehidupan dunia ini. Ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang abadi. Bapak Ibu sekalian, jangankan menjangkau akhirat yang abadi. Menjangkau planet-planet saja manusia masih terbatas. Itu menjangkau baru hal yang bersifat eksak, baru yang bersifat mada, baru yang bersifat materi. Apalagi sesuatu yang metafisik, sesuatu yang gaib. Sangat terbatas manusia. Al-Quran sudah berbicara tentang wilayah metafisik. Oh, dalam kehidupan ini ada jin namanya. Tapi bukan jin dan jun. Di Tasik, Bapak Ibu sekalian, ada peserta OPOP yang kaget. Kita tempatkan di luar pesantren karena kasihan masih merokok. Ternyata lagi asik-asik megang HP, HP-nya dilemparin keluar. Yang ngelemparin bukan manusia. Kira-kira siapa itu? Makhluk metafisik, makhluk gaib. Al-Quran sudah berbicara tentang makhluk gaib. Pendekatannya apa? Ada dalam diri manusia yang ruhani. Bukan dengan mata yang ini, bukan dengan telinga yang ini. Tapi pendekatannya adalah ruhani. Ke dalam diri manusia, Allah sempurnakan. Ada sesuatu yang ruhani dalam diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi yang pertama, akobah yang pertama atau pendakian yang pertama yang harus terus kita hadapi adalah ilmu dan ma'rifat. Terus tuntut ilmu, terus supaya kita semakin ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah dibantu dengan apa? Teknologi, media sosial. Ya, walaupun secara fisik tidak hadir di sini, tapi bisa mengikuti. Terus ilmu bisa diraih. Kalau orang meninggalkan akobah yang pertama, tanjakan yang pertama, tidak mau lagi belajar, tidak memposisikan sebagai murid yang butuh kepada ilmu, tidak memposisikan sebagai pelajar atau talib yang butuh haus dengan ilmu, maka keadaannya menjadi bodoh. Jadi kalau orang sudah tidak menjadi murid lagi, maka jadi bodoh. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang mursyid disebut alim ketika dihadapkan, dinisbatkan kepada murid-muridnya. Alim itu yang berilmu, mu'alim yang mengajarkan. Tapi seorang mursyid pribadinya ketika berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah, dia sebagai murid. Nabi pun ketika berhadapan dengan umat, beliau sebagai alim, beliau sebagai mu'alim, beliau sebagai pengajar. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, Jibril sebagai pengajarnya, Jibril sebagai dosennya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamahu syadidul quwa. Nabi diajarkan mu'alimnya, dosennya, Jibril alaihi salam. Jadi Nabi itu belajar terus. Nabi belajar terus. Ulama, mursyid, belajar terus. Diberikan ilham oleh Allah. Diberikan pengajaran oleh Allah. Maka demikian pula kita sebagai umat, jadilah murid, jadilah talib yang selalu menuntut ilmu. Kalau sudah merasa jadi alim, berhenti belajarnya. Maka seorang ulama, seorang mursyid selalu berguru kepada Rasulullah SAW, selalu mendapatkan ilmu dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut namanya ilmu laduni atau yang disebut dengan ilham atau yang disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul alba. Terus diberi hikmah. Nah, kita pun terus menuntut ilmu. Akobah yang kedua. Akobah yang kedua dalam proses perjalanan ibadah, ya, pendakiannya adalah akobatu taubat. Harus banyak taubat kepada Allah. Berapa kali sehari semalam? Jangan kurang 100 kali. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulayaum. Taubat kepada Allah. Apa makna taubat? Arruju'u ilallah. Kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Sebab semua manusia dalam pandangan Allah sebelum lahir ke dunia sudah Allah berikan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan kepada Allah. Semua manusia. Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam tafsir At-Tabari, faqarrarahumullah bitauhid. Jadi semua ruh manusia diberikan nilai tauhid. Islamic monotheism. Kepercayaan kepada Allah yang ahad, yang esa. Semua manusia. Ke Kenapa ketika lahir ke dunia jadi ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari? Karena tidak mendapatkan bimbingan. Tidak mendapatkan bimbingan. Jadi semua roh manusia memiliki apa? Nilai-nilai keimanan atau tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Maka ketika kita jatuh kepada dosa, harus ar-ruju, taubat itu artinya balik kepada Allah dengan menempuh jalan Allah lagi. Terpleset, jangan diam. Tersungkur, jangan diam. Buru-buru apa? Kembali kepada jalan Allah, itu makna taubat. Maka taubat itu adalah ibadah khusus bagi orang yang beriman, karena Allah sayang bagi orang yang beriman. Ketika salah, jangan putus asa. Ketika dosa, jangan tanggung. Ah, udah kepalang tanggung. Itu namanya orang yang putus asa dari ampunan Allah. Nah sekarang, makna taubat artinya kembali kepada Allah dengan menempuh jalan kembali. Dimana Allah dijadikan sebagai tujuan. Dari apa? Apa yang disebut dengan zunub? Apa yang disebut dengan dosa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, taubat kita dari dosa, ada dosa yang besar namanya. Al-kabair, dosa besar. Yang pertama adalah tarkul ma'murat, meninggalkan perintah Allah. Nah ini dosa pertama, dosa besar, meninggalkan perintah Allah. Seperti sholat tadi, perintah Allah bukan? Perintah Allah, ditinggalkan, dosa besar. Yang kedua, fi'lul manhiyat, melanggar larangan Allah. Dilarang malah dijalankan. Yuk kita evaluasi ya. Evaluasi taubat itu harus i'tirof, mengakui apa perintah Allah yang kita tinggalkan, apa larangan Allah yang kita langgar. Nah, kita belajar jujur. Dalam taubat itu syarat yang pertama i'tirof, akui 20 tahun yang lalu meninggalkan sholat, pernah 10 tahun gak sholat. Para ulama ahli fikih harus dikodo, diganti, tapi para sahabat ya berpendapat bertobatlah kepada Allah, ya, bertobatlah kepada Allah, tidak usah dikodo. Kalau dikodo nanti memperberat, baru aja sadar, nanti sholat duhurnya jadi 2 kali. Asarnya 2 kali. Maka para sahabat berpendapat, tobatlah kepada Allah, kemudian komitmen menjalankan sholat yang fardu, tingkatkan dengan yang sunat-sunatnya, maka Allah akan mengampuni. Mulai dengan taubatan nasuha, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi. Bapak Ibu sekalian, iblis kenal dengan iblis? Kenal gak dengan iblis? Jangan-jangan sering ketemu ini. Iblis jadi laknatullah karena punya dosa tarkul ma'murah, meninggalkan perintah Allah. Apa perintah Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Pasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia menolak dan menghitung dirinya hebat, sombong. Kemudian dia menjadi orang yang kafir, yang ingkar. Laknatullah karena meninggalkan perintah Allah. Nabi Adam ketika di surga pernah berdosa enggak? Pernah. Apa? larangan Allah, malah di apa? Dilabrak. Kata orang Sunda, dilabrak apa? Melanggar larangan Allah. Wala taqrabu wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Larangan di surga, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Dekat saja kalian berdua jadi orang yang zalim. Si iblis yang sudah jadi laknatullah, dendam kepada Adam dan istrinya. Tahu itu dilarang, si iblis malah apa? Datang ke Hawa. Hawa, kamu mau enggak selamanya di surga di sini? Mau. Kalau mau, dekati pohon itu. Saking senengnya di surga, nikmatnya di surga, si iblis menipu. Iblis itu selalu menipu, gurur. Akhirnya didekati, karena apa? Pingin abadi di surga. Akhirnya bahkan sampai memakan apanya? Buahnya. Datang Adam, dasar suami cintanya luar biasa kepada istrinya, tergoda oleh istrinya. Hawa tertipu oleh iblis, Adam tertipu oleh, bukan tertipu apa? Terbujuk rayu oleh istrinya. Akhirnya, karena melanggar larangan Allah, diturunkan ke bumi. Nah, hakikatnya adalah Allah berkehendak sebelum anak Adam ya masuk surga, diuji dulu di planet bumi. Kalau di surga, kira-kira remote-nya apa? Kan sekarang zaman digital. Asal pijit. Ibu-ibu juga asal pijit-pijit, mau pizza datang aja. Asal pijit aja. Tapi tiap bulan nanti harus bayar. Itu belum canggih dibandingkan dengan teknologi surga. Kalau teknologi surga itu remote-nya ada di hati. Mimma tad'un. Jadi kalau hati kita kerentegnya, lintasan hatinya pingin A, datang. Mimma tad'un disebutkan dalam Al-Quran. Kalau hati kita berkehendak, maka Allah datangkan. Ketika turun ke dunia, balik jauh laksana bumi dengan langit. Nabi Adam mau makan, harus ngebajak sawah dulu, nanem dulu, ngarambet dulu. Apalagi? Sudah jadi padinya, kalau padi misalnya, harus ditumbuk dulu, dipasak dulu, mau masak, cari kayu bakarnya dulu. Wah, panjang pokoknya. Karena ujian. Makanya ekonomi jadi ujian, rumah tangga jadi ujian, segalanya mengandung ujian. Kita harus siap diuji. Harus lulus dalam berbagai ujian. Nah, kalau Adam tobat kepada Allah, iblis tidak mau tobat. Jadi sudah ada contohnya, sampelnya. Nabi Adam alaihissalam dihilapkan oleh Allah hakikatnya supaya menjadi contoh. Akhirnya beliau terus berdoa, Rabbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sampai doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana wahai Tuhan kami, zolamna kami berbuat zolim. Kenapa zolamna? Karena istrinya bagian dari kewajiban dirinya. Bukan wahai Tuhan kami, aku telah berbuat zolim. Tidak aku, tapi kami telah berbuat zolim. Karena istri itu tanggung jawab siapa? Suami. Makanya Bu, kalau lihat suami jangan lihat enaknya. Ya. Kalau yang ngandung siapa? Yang ngandung siapa? Berapa bulan? Adilnya mah dibagi dua ya, 4 bulan di perut istri, 4 bulan di perut suami. Ini kan sekarang tuh zaman adil tuh pinginnya begitu terus. Gender. Banyak wanita-wanita, apa katanya? Emansipasi wanita. Pingin setara laki-laki dan perempuan segala-galanya. Atau enggak rame. Justru adanya yang berbeda jadi berkembang. Terus harus menyusui. Bisa gantian enggak sama suami? Enggak. Jangan satu sama lain, jangan dengan emosi ngelihatnya, tapi dengan hati, dengan akal yang sehat, yang jernih. Ternyata suami ada yang lebih besar tugasnya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yati. Hei, kalian laki-laki adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban. Siapa yang dipimpin? Istri dan anak-anak kita. Ibu-ibu, ibu-ibu, suami kita sudah jadi imam belum dalam rumah tangga? Oh, jawabannya ada yang nyengir, ada yang sudah jadi imam belum dalam rumah tangga? Jadi imam sholat, jadi imam kebaikan, imam ngaji, imam tahajud. Sudah jadi imam tahajud belum? Suka dibangunin enggak? Kok jawabannya kayak bingung, Pak? Jujur enggak ini jawabannya? Jujur. Jadi suami kita sudah jadi imam? Imam apa? Imam nonton TV. Imam jalan-jalan. Sudah nonton TV-nya jadi ibadah. Jalan-jalan jadi ibadah. Sekarang jawabannya ke sebelah sini biar adil. Istri kita sudah jadi teman ibadah belum? Kayaknya yang parahan bapak-bapak ini. Kelihatan dari jawabannya ini lebih parah ini. Hey, istrinya dibawa gak ke sini? Yang bujangan diam. Pingin ke surganya sendiri atau sama istri? Itu. Ya, harus saling mensupport. Nah, jadi tobat kepada Allah membuat Allah bukan sebatas mengampuni tapi menyayangi. Karena Allah sudah menciptakan potensi-potensi salah, potensi-potensi jatuh kepada dosa. Jadi yang pertama syarat tobat i'tirof mengakui. Yang kedua anadamah penyesalan yang dalam, tumbuh rasa khauf takut kepada Allah. Yang ketiga mengajam tidak akan mengulangi kembali sampai akhir hayat. Yang keempat gemar amal soleh yang ikhlas. Amal soleh yang ikhlas itulah yang membuat dosa-dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah, bahkan diganti dengan kebaikan. Lalu yang ketiga akobahnya dalam perjalanan ibadah, torikul ibadah, jalan ibadah, akobah yang ketiga, pendakian yang ketiga yang harus kita lewati terus, yaitu akobatul awa iko. Kita akan menghadapi tanjakan penghalang dalam ibadah. Nah, ini yang akan diperdalam ini. Jadi dalam perjalanan ibadah kita akan menghadapi pendakian yang sukar, yang disebut dengan awa iko. Awa itu penghalang-penghalang ibadah. Enggak banyak-banyak, ada 4. Pertama adalah al-khalqu makhluk. Manusia saling mempengaruhi, betul enggak? Apalagi di zaman hari ini sudah mengglobal dengan adanya media sosial yang tidak bisa dibatasi negara, suku, agama, mengglobal. Hati-hatilah. Pertama, yang akan menghalangi ibadah kita adalah sesama manusia. Sesama manusia. Maka pertama adalah hati-hati dalam memilih siapa yang akan dijadikan komunitas. Salah menentukan komunitas, kita akan masuk dalam komunitas itu. Sebab Nabi sudah bersabda, kalau kalian ingin mengetahui seseorang, lihatlah sahabat dekatnya. Ada sahabat karib namanya, sahabat dekat sekali. Nah, kalau kita ingin mengetahui agamanya, sikapnya, tindakannya, lihatlah sahabat dekatnya itu. Maka alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan di sini. Mudah-mudahan Allah catat kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Wa mujalasatu solihina fudola. Berkumpul dengan orang-orang soleh yang dimuliakan, yang diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang kaya perusahaannya banyak, ngajinya rajin, impaknya rajin, termotivasi enggak? Coba kita gaul, kita masuk komunitas, ya, dengan yang membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan jabatannya, membangga-banggakan apanya, fasilitasnya. Maka kendaraan yang kita pakai jadi gak nyaman lagi, lihat yang lain yang lebih hebat. Dibanggakan bukan disyukuri. Manusia akan mempengaruhi, akan menghalangi perjalanan ibadah kita. Maka pastikanlah komunitas yang benar-benar mendukung kepada ibadah. Jangan sampai kita masuk kepada komunitas yang membuat luntur ibadah kita, terganjal ibadah kita, terhenti ibadah kita. Kita kumpul nih satu bulan sekali, seminggu sekali. Bukan kita merasa menilai orang soleh, tapi kita belajar ingin jadi orang soleh. Dan dilihat komunitas ada yang rajin tahajudnya, ada yang riat bentuk-bentuk ibadah yang lain, kita akan termotivasi seperti dulu para sahabat. Fastabiqul khairat, as-sabiqunal awwalun, berlomba. Berlomba dulu para sahabat. Kenapa? Ada dalam komunitas yang benar-benar saling ya, menasehati, saling mengingatkan. Watawa sobil haqqo, watawa sobis sober. Masuk dalam komunitas yang saling mengingatkan. Diingatkan kenapa Arba'in kemarin gak ngaji. Sebelumnya diingatkan, dikirim apa namanya itu? Promonya itu. Oh, di-share. Masuk komunitas itu sedang lalai pun menjadi bangkit kembali. Manusia ini al-khalqu menjadi bisa menjadi penghalang di dalam proses ibadah kita. Paling terdekat tadi sudah disampaikan, suami dengan istri itu adalah yang paling terdekat hak dan kewajibannya. Maka sudah dicontohkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, supaya jangan sampai ada yang merasa dikhianati oleh Allah, dizolimi oleh Allah. Contoh, ada Nabi bahkan istrinya yang menolak, yang mengingkari, yang kafir. Siapa namanya? Nabi Lut. Seorang Nabi, istrinya justru yang kafir, yang menghalang-halangi misi suaminya. Lut alaihi salam. Berarti Nabi Lut gak bisa ngajak ya. Nabi Lut gak bisa mendidik. Saking kerasnya hati istrinya. Dan ini menjadi ikon. Kalau disebut dalam Al-Quran itu jadi ikon. Jadi contoh ketika seseorang mendapatkan istri yang susah ngaji, Tapi kalau untuk jadwal shopping, Bu, jadwal shopping 3 bulan sebelumnya sudah diajukan kepada suaminya. Budgetnya sudah keluar. Tapi kalau giliran ngaji, mau berangkat aja susah. Ingat, belum seberapa dibandingkan dengan istri lu, Nabi Lut alaihissalam. Tuh, jadi Allah membuat contoh ikon supaya kita enggak putus asa, enggak menyalahkan Allah, jangan merasa dizolimi. Ujian. Ada seorang nabi, anaknya yang tidak mau tunduk, tidak mau iman. Siapa nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kanaan. Yang lain beriman, anaknya sendiri tidak beriman, kafir. Bahkan sudah Allah tunjukkan azabnya. Nabi Nuh sudah berada di mana? Di perahu. Si Kanaan masih nyari-nyari gunung yang lebih tinggi. Kata Nabi Nuh, ya bunaya irkam ma'ana, ya bunaya irkam ma'ana. Asalnya, ya bunaya irkam ma'ana. Hai anakku, masuklah kepada perahu ini. Bagaimana kafirnya, keras kepalanya anaknya si Kanaan itu? Sa'awi ila jabali yu'simuni minal ma. Aku mau mencari gunung yang bisa menghindar dari banjir ini. Akhirnya sebelum di akhirat, di dunia sudah disebutkan oleh Allah, Nuh laisa min ahlik. Dia itu bukan ahlimu. Walaupun secara biologis anakmu, tapi hakikatnya bukan anakmu, bukan ahlimu. Sebelum di akhirat sudah diponis. Ini gambaran, jangan putus asa, jangan nyalahkin Allah kalau masih ada anak yang apa? Susah. Allah sudah ngasih contoh. Ini manusia. Ada yang dibalik. Istrinya soleha dapat suami yang paling apa? Jahat, paling zalim. Siapa? Siti Asiyah punya suami Fir'aun. Bu, mau enggak punya suami kayak Fir'aun? Nah, ini gambaran. Maka lihatnya mau ke sini ah. Kan ada baru sedikit aja suaminya ambeknya gede, bukan uangnya yang gede. Mending uangnya yang gede, mending ngambeknya yang gede. Pulangkan saja aku ke orang tuaku. Nah, ada contoh teladan bagi ibu-ibu Asiyah namanya. Asiyah itu wanita solehah beriman kepada Allah walaupun diperistri oleh Fir'aun. Jadi kalau lihat ke suami kita ya, ambeknya masih gede ya. Lihatlah Asiyah. Siap, Bu? Siap? Supaya tidak putus asa, jangan merasa dizolimi. Ada yang lebih hebat perjuangannya sebagai istri. Namanya siapa, Bu? Asia. Maka yang dilihat jangan sinetron saja. Jadikan Asia sebagai role model ibu-ibu. Contoh bagi ibu-ibu. Kalau dibandingkan dengan Fir'aun, suami kita belum ada apa-apanya. Bersyukur kepada Allah. Enggak palang tanggung Fir'aun itu. Setelah tahu Asiyah itu beriman kepada Allah, tidak iman kepada Fir'aun. Kan Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Asiyah menolak yang jadi Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diketahui begitu, oleh Fir'aun diadili. Akan dimasukkan kemana? Ya, sengaja disiksanya itu biar apa? Terasa sakitnya. Dimasukkan ke dalam apa? Kuali yang gede. Kuali yang gede. Ditanya, hai Asia, mau gak kamu meninggalkan keimanan kepada Allah, tapi iman kepadaku? Asiyah gak mau. diambil anaknya satu. Anak yang dilahirkannya mau dilemparkan kemana? Ke kuali itu. Coba seorang ibu pasti sayang gak? Tapi lebih mempertahankan iman kepada Allah. Saking hebatnya keimanannya, saking dirasakan Allah lah sang penciptanya, tidak luntur keimanannya sampai meninggal anaknya, bahkan pada akhirnya dirinya. Nah ini contoh dalam Al-Quran. Jadi bersyukur punya suami ibu. Bersyukur. Alhamdulillah. Ada lagi contohnya. Seorang nabi, ayahnya bahkan yang memproduksi berhala. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihis salam. Seorang nabi berhadapan dengan ayahnya, ayahnya pembuat tamasil, pembuat patung berhala, bahkan menghalang-halanginya. Secara psikologis beban enggak? Beban. Tapi mengedepankan iman kepada Allah. Nah, ini contoh-contoh tadi dalam Al-Qur'an para nabi sukses di mana makhluk-makhluk yang terdekatnya ada suami, ada istri, ada anak, ada ayah yang akan menghalangi misinya, bisa apa? Dilalui dengan baik. Sehingga makhluk-makhluk yang terdekat itu tidak menghalangi untuk menjalankan misinya beribadah dan dakwahnya. Nah, kita harus begitu, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai makhluk, terutama ya, manusia terdekat dengan kita, jangan sampai menjadi penghalang dalam ibadah. Maka Al-Quran menyebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Sesungguhnya ada di antara sebagian istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Nah, jangan sampai jadi musuh. Jangan sampai jadi penghalang. Suami jangan jadi penghalang bagi istrinya. Istrinya jangan jadi penghalang bagi suaminya. Orang tua jangan jadi penghalang bagi anaknya. Anak jangan jadi penghalang ibadah bagi orang tuanya. Terus merambat ke relasi, ke tetangga. Kita harus bisa mendaki tantangan atau penghalang yang pertama. Apa namanya? Al-Khalqu, makhluk, khususnya manusia. Tadi ditanya, ya, bapak-bapak harus jadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Ibu-ibu harus menjadi sahabat dalam ibadah beserta suami. Ingin masuk surga berjamaah? Di dunia kita akan bahagia. Jadi yang pertama, makhluk. Yang kedua, yang akan menghalangi ibadah kita adalah ad-dunya. Apa yang dimaksud ad-dunya? Semua kesenangan yang ada dalam dunia ini akan bisa menghalangi perjalanan ibadah kita. Harta, jabatan, semakin banyak tinggi jabatannya, semakin apa peluang untuk menghalangi semakin besar, betul nggak? Kemarin apa ngobrol-ngobrol tuh setelah khutbah Jumat di Baitul Ihsan di Masjid BI, di mana itu tempat? Tamrin, ya, ngobrol-ngobrol dengan pejabat BI khususnya di ekonomi syariah. Alhamdulillah mereka istiqomah mengikuti TPRI. Alhamdulillah. Sudah meresap ya, kajian tasawuf di TPRI kepada mereka. Alhamdulillah dengan pengakuannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pejabat hatinya menjadi hati yang bertasawuf. Bagaimana supaya dunia dan apa yang ada dalam dunia ini tidak menghalangi ibadah? Bahkan dengan ilmu tasawuf dibalik, bukan sebagai penghalang ibadah, jadi media ibadah. Nah, ini yang mahal. Dunia dan segala isinya bisa menghalangi ibadah kita dengan ilmu tasawuf, bahkan dibalik. Dunia dan segala isinya menjadi teman, menjadi media ibadah. Apa kuncinya, apa tipsnya? az-zuhdu, zuhud dari dunia. Yang dimaksud dunia menghalangi itu bukan materinya, tapi efeknya. Maka oleh sebab itu, orang yang zuhud, tipsnya adalah harus zuhud dengan dunia. Nabi mengajarkan az-zuhdu ani dunia. Apa zuhud itu? Yang mudahnya gini, zuhud itu. Kalau kita diberikan dunia, jabatan, ada perusahaan, ada harta, maka genggamlah dengan tangan kita. Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau itu semua masuk ke dalam hati, dicintai yang berlebih-lebihan, membuat gelap hati kita. Dunia di tangan itu artinya jadikan dunia itu titipan dari Allah. Jadi kita harus tersambung. Apa yang Allah berikan ini adalah milik Allah. Titipan dari Allah. Jabatan titipan dari Allah. Perusahaan titipan dari Allah. Uang titipan dari Allah. Apapun materi dari dunia ini titipan dari Allah. Itu sikap yang harus ditumbuhkan. Titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Jangan khianat, jangan khianat. Karena amanah, titipan itu amanah, kepercayaan. Jangan dikhianati. Lalu yang ketiga, sikap kita jadikan ini semua, dunia ini, bukan tujuan. Jabatan bukan tujuan, harta bukan tujuan, perusahaan bukan tujuan. Jadikan alat, media. Kalau dijadikan tujuan, nah ini. Caranya tidak tahu halal dan haram karena dijadikan tujuan. Coba betapa orang menyesal ketika dunia dijadikan tujuan lalu ditinggalkan. Sakit hati enggak? Ketika mendekati ajal kematian, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan kemudian akan ditinggalkan. Di saat kematian justru hadimul lazat, dicabut kelezatan duniawi. Kelezatan jadi pejabat hilang ketika sakaratul maut. Kelezatan menggenggam perusahaan, memanage perusahaan, hilang ketika itu. Kita jangan jauh-jauh Pak, analognya. Pernah sakit parah gak? Ibu-ibu pernah sakit parah? Sampai di ruang ICU. Coba kita lagi sakit, yang paling parah kita rasakan. Keluarga kita ngasih makanan yang paling kita sukai ketika sehat. Enak apa enek? Enak apa enak? Hilang kelezatannya. Ada orang sakit, biar sembuh, yuk kita jalan-jalan aja pakai mobil, ya, pakai mobil mewah. Gak mau. Yang lagi sakit, coba pakai pakaian yang paling bermodel, berapa namanya? Bermerek. Kira-kira yang sakit enak gak? Kalau yang sakit masih enak gitu, bukan sakit berarti, sakit-sakitan itu. Kayak orang mau dipanggil KPK berarti. Kalau sakit beneran, pasti. Kalaupun gak hilang semuanya, berkurang kelezatannya itu. Bagaimana dengan sakaratul maut? Tidak ada lagi harapan hidup. Sakaratul maut itu hilang harapan hidup. Sampai Fir'aun digambarkan dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul ghoraq, ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa kemudian tenggelam di Laut Merah diombang-ambing dengan ombak yang tinggi, kemudian ruhnya sudah ditenggorokan, harapan hidup sudah tiada, baru dia berkata qul amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Rob, aku beriman kepadamu dan aku jadi orang muslim yang berserah diri kepadamu. Gimana jawab oleh Allah? Al-an, kenapa baru sekarang? Kenapa imannya tumbuh? Karena nafsu duniawinya sudah tidak punya harapan lagi. Nah, yang mahal itu sekarang. Lagi sehat, lagi diberikan kesempatan, hatinya iman, lalu mampu menundukkan hawa nafsu kita. Nah, ini yang hebat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang zuhud itu tadi dunia tidak dijadikan tujuan tapi dijadikan alat. Alat untuk berbuat tadi ya, dengan zakat, bahkan yang sunnahnya ya, dengan infak, dengan wakaf, dengan sedekah, supaya orang lain jadi bahagia, orang lain jadi tersentuh. Makanya dalam membagikan zakat itu, Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kalau dibagikan sendiri, nih dikasihkan, itu suka ada apa? Siapa dulu dong nih? Ya, aku bisa membantu orang. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka Nabi dalam Al-Quran langsung ada wal-amilina. Ada yang dibuat amil. Artinya orang yang bekerja profesional di bidang memungut zakat dan mendistribusikan zakat. Supaya apa? Tidak ada rasa apa, aku nih bisa membantu orang. Nanti kalau nyuruh si itu yang dibantu tadi zakatnya, pasti mau. Jadi seperti kepada anak buah jadinya. Padahal bukan harta, harta mereka itu yang kita bagikan itu. Jadi harta atau dunia yang dimaksud tadi dijadikan alat. Tambah hartanya tambah pandai bersyukur. Makanya orang yang zuhud itu ya, yang zuhud itu tadi menjadikan dunia dalam genggaman, tidak menjadikan dunia di dalam hati. Hati mah mengagungkan Allah. Maka hartanya, jabatannya, semua isi dunia itu mudah dipakai ibadah. Mau punya harta mudah dipakai ibadah? Mau perusahaan kita mudah dipakai ibadah? Zuhudlah. La taproh bil mawjud wala tahjan bil mafkud. Ini pesan para ulama yang mudah. Orang zuhud itu tidak riang gembira dengan yang mawjud, materi yang Allah berikan kepada kita, tidak berlebihan, wala tahjan, dan tidak sedih ketika waktunya Allah ambil kembali. Perusahaan ada yang satu kurang bagus, kok ini semua dari Allah. Ada yang pailit, kok semua dari Allah. Ada udang mati, kok semuanya dari Allah. Tidak sedih ketika bil mafkud, ketika dunia itu diambil kembali oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, orang sekarang ini ya, banyak yang mentalnya tidak sehat. Bisa jadi fisiknya sehat, tapi mentalnya, rohaninya, hatinya tidak sehat. Fisiknya sehat, tapi rohaninya tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Ya, mentalnya tidak sehat. Mudah stres, mudah lupa diri, bereporia kalau dikasih rezeki, kesuksesan, wah, berpesta pora. Bikin aktivitas-aktivitas kebebasan. Sekali datang musibah, drop. Bahkan stres, bahkan ada yang putus asa sampai bunuh diri. Ini gejala-gejala yang pasti rohani, mental yang tidak sehat alias sakit. Maka orang yang zuhud menyikapi dunia, materi, itulah orang yang sehat secara rohani. Mau sehat rohani kita? Tuh, nikmat kalau sehat rohani kita. La ilaha illa. Jam 8:30 lagi ya. Ini jamnya kekencengan gak ini? Kayak baru mukodimah ini. Bapak udah pegal belum? Benar. Udah 8:30 lagi nih. Nah, kita percepat aja yang dua lagi. Yang ketiga, penghalang proses perjalanan ibadah adalah syaitan, setan sebagai musuh bagi kita. Bagaimana tipsnya? Bukan berarti setannya dicaci maki. Ketika lempar jumroh, ya, setan. cari kerikilnya yang gede. Katanya Nabi ini napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih anaknya Ismail, dirongrong oleh setan, makanya dipukul si iblisnya ya, sampai matanya katanya apa ya, matanya buta. Makanya ketika melempar jumroh, cari kerikil yang gede, bukan kerikil berarti ya, batu. Saking memusuhinya siapa? Memusuhi setan. Tuh gak begitu. Lagi lempar jumroh pakai batu gede ya. Tapi lagi zikir ngantuk. Nah itu justru dia sedang jadi temennya setan itu. Ibu pingin tahu gak teman setan? Yang ngaji suka ngantukan. Tuh lihat tuh wajahnya tuh. Yang kedua, pingin lihat lagi setan. Orang yang suka memubazirkan nikmat Allah. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang yang merokok, awas tuh. Pokoknya kasusnya gak disebut satu-satu. Yang memubazirkan ya, uang dibakar. Itu adalah, itu mah saudaranya. Bukan setannya, saudara setan itu. Malam 1 Januari pas jam 00:00 beli apa tuh? Petasan harganya yang mahal. Nah, itu siapa? Bukan setan, temennya, saudaranya itu. Pokoknya siapa saja yang memubazirkan ya, nikmat dari Allah, harta itu adalah saudaranya setan. Tidak bermanfaat, tidak berkualitas hartanya, tapi dimubazirkan itu sesuatu yang tidak mengandung manfaat, itu namanya mubazir. Itu adalah saudaranya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah ikuti jejak langkah programnya atau programnya setan. Jadi bukan fisiknya yang harus kita apa? Yang harus kita benci atau kita pukul, tetapi programnya, tipu dayanya, itu yang harus kita waspadai. Sampai kapan setan itu bisa kalah? Sampai hati kita ikhlas. Sampai hati kita ikhlas. Kalau hati kita ikhlas dalam ibadah, kata iblis ya, kata iblis yang jadi penghulunya setan, la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan gelincirkan semua anak Adam kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas ibadahnya. Jadi kalau anak Adam ikhlas ibadahnya, setan enggak bisa lagi menipu daya. Nah, tumbuhkan keikhlasan. Karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Makanya kalau lagi zikir, bapak-bapak, ibu-ibu ngantuk apalagi subuh, berdiri. Ya harus apa? Berdiri daripada. Tapi belum pernah lihat orang bapak-bapak nonton sepak bola. Pernah nggak pak? Kayaknya nggak pernah dah. Ibu-ibu lihat sinetron nggak ada yang. Motonya tuh melotot. Satu jam tuh kayaknya baru satu menit. Jadi ikhlaskan hati kita, setan tidak akan berdaya. Yang terakhir, yang keempat, yang akan menghalangi proses ibadah kita adalah an-nafs, hawa nafsu kita. Caranya apa? Mujahadah. Tundukkan hawa nafsu kita. Itu pejabat di kemarin di BI, dia terkesan ketika lihat quote yang Opa sampaikan. Orang yang sukses yang bahagia itu orang yang menjadikan hati dan akalnya menjadi raja, lalu hawa nafsunya jadi tawanannya. Nafsu kita tawan saja. Tawanan itu gimana yang menawan? Ingin sukses semua? Ingin bahagia semua? Jadikan hati kita dibantu dengan akal kita jadi raja dalam diri kita. Raja itu yang mengatur nafsu kita, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bersenggama suami istri, nafsu duniawi, maka jadikan tawanan. Diatur oleh akal dan hati kita yang tunduk kepada Allah. Sebab nafsu itu kalau dicabut ya mati. Kalau sudah gak nafsu makan lagi, ya sakit. Bukan berarti diputus nafsu itu, tapi dikendalikan oleh hati kita yang tersambung kepada Allah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima jitubih. Tidak termasuk iman di antara kalian sampai hawa nafsumu, nafsu tunduk kepada perintahku. Nah, nafsu itu harus tunduk. Sebaliknya orang yang celaka dunia akhirat, yang menjadikan nafsunya, nafsu duniawinya dijadikan raja dalam dirinya, lalu akal dan hatinya menjadi tawanannya, tidak berkutik. Nah, ini kalau kita lihat ya banyaknya atau maraknya macam-macam dah tindakan-tindakan kriminal ya. Ada pembunuhan, bahkan udah beberapa kasus istri membunuh suaminya dengan apa? Skenario. Bayangkan istri membunuh suami dengan membuat apa? Skenarionya. Bu pembunuh bayaran. Bayangkan. Saking nafsu dijadikan apa? Rajanya, ambisi duniawi, ingin menghabisi suaminya supaya hartanya bisa dikuasai. Apakah itulah yang disebut dengan nafsu duniawi? Dijadikan raja, akhirnya hati nuraninya, hatinya tunduk. Maka terjadilah tindakan-tindakan kejahatan. Nauzubillahimin. Nah itu Bapak Ibu sekalian, paham? Paham perjalanan ibadah kita? Tergambar tidak? Nah, kalau tergambar, ayo kita mumpung Allah masih berikan kesempatan, terus kita apa? Kita berjalan terus menelusuri jalan Allah walaupun banyak apanya? Ya, banyak tanjakan atau pendakiannya. Nikmati. Ya, nikmati. Jangan melihat sukarnya dan beratnya. Tapi kalau hati kita tersambung dengan hati ibadah kita, maka menjadi kenikmatan tersendiri Allah berikan ke dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita jamaah sekalian. Ada yang ditalkin? Ingin dapat talkin zikir? Ke depan sebelum kita berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian yang baru ingin dapat talqin zikir dan ijazah wiridnya, atau ingin menjadi murid untuk mendapatkan bimbingan Islam yang paripurna lewat bimbingan tarekat Idrisiyah ini, maka persiapkan hatinya. Dalam kitab Adabul Murid, Syekh Abdullah Al-Haddad menjelaskan, pertama al-qasdu, tujuan masuk dalam tarekat itu harus lillah, karena Allah. Yang dicari bukan yang lain, karena thariqah itu jalan menuju kepada Allah. Supaya usul hati kita kepada Allah, dan dalam menghadapi tanjakan-tanjakan tadi ada yang membimbingnya. Dalam ilmu, dalam taubat, dalam menghadapi penghalang-penghalang yang empat tadi, kalau ada mursyid, ada yang membimbingnya, ada yang mendorongnya. Di saat lemah, ada yang membangkitkannya. Di saat lupa, ada yang mengingatkannya. Sehingga kita menjadi nikmat. Beribadah menjadi berjamaah. Alaikum bil jamaah sebelum Nabi. Jangan sendiri-sendiri, hai umat Islam. Alaikum bil jamaah. Masuklah dalam jamaah. Jamaah bukan hanya sholat, tapi berjamaah dalam semua aspek kehidupan. Tarekat itu bukan hanya urusan zikir, tapi semua urusan kehidupan kita. Jadi al-qasdu, tujuan kita lillah, karena Allah. Jadikan Allah sebagai al-hadab. Al-hadbu itu tujuan. Goalnya adalah Allah. Betapa indah yang itu tujuannya Allah. Allah yang segala-galanya. Allah yang sempurna. Allah yang segala-galanya. betapa indah perjalanan ibadah ini, karena bukan sebatas piala, bukan sebatas piagam, bukan sebatas kedudukan kursi yang hanya 5 tahun, tapi tujuan kita ini Allah yang segala-galanya, Allah yang menggenggam urusan kita, Allah yang kuasa, Allah yang memiliki menjadi sumber kenikmatan, Allah yang menjadi sumber ilmu, segala-galanya. Walillahil asmaul husna, Allah yang memiliki nama yang baik, yang indah, sifatnya sempurna. Itulah goal kita, itulah tujuan kita. Maka insya Allah, kalau kita wusul kepada Allah, tersambung hati kita kepada Allah, dunia yang Allah berikan kepada kita, yang dunia yang Allah titipkan kepada kita, bukan sebatas dunia, tapi dengan ridho dan keberkahannya. Ini yang maha keberkahannya, sehingga perjalanan ibadah kita walaupun berat, walaupun nanjak, berkelok-kelok, banyak penghambatnya, hati kita menjadi nikmat adanya. Perjalanan ibadah kita dinikmati karena hatinya zaukon wa wujdanan, karena hatinya mencicipi kenikmatan bersama Allah. Datang waridat ilahiyah, artinya anugerah batin. Orang banyak hanya mengejar tahu kenikmatan itu hanya materi, hanya jabatan. Kecil itu. Dalam pandangan agama ada kenikmatan yang besar, bahkan tersambung dengan kenikmatan yang abadi. Apa? Kehusuan dalam ibadah. Al-wijlu, getaran-getaran dalam ibadah. Al-jadbah, tarikan dalam ibadah. Sahabat merasakan kada yatiru kolbi, sampai hatiku merasa terbang. Saking nikmatnya ketika berzikir, ketika sholat. Kemudian panah, tiada yang dirasakan maujud kecuali Allah. Semua sirna, semua lemah, semua akan hancur. Yang terasa eksis adalah Allah. Ini kenikmatan, namanya fana. Ditambah lagi oleh Allah apa kenikmatan batiniah yang mahal sekali. Al-mahabbah, sampai tumbuh dalam hati kita cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kenikmatan duniawi akan sirna sejengkal, sekejap kita mencicipinya. Tapi kenikmatan sampai kita mencintai Allah. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah nanti. Sampai kita melihat Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan sekejap kenikmatan-kenikmatan batiniah ini ada di dalam thariqah untuk menyingkap hakikat. Inilah sebetulnya yang dikejar oleh para nabi dan para wali-wali Allah. Maka thariqah itu adalah jalannya seluruh para nabi dan para wali Allah. Sebagaimana dalam kitab At-Ta'rifat dikarang oleh Syekh Imam Al-Jurjani rahimahullah. As-sirah al-muhtasah bisalikina ilallahi ta'ala min qat'il manajil wa taraqi bil maqamat. Perjalannya para nabi dan para wali Allah, orang-orang pilihan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maka talqin zikir ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya dalam kitab-kitab tasawuf, banyak sekali. Bab pertama kalau kita belajar tasawuf pada umumnya berbicara tentang talqin zikir dan pentingnya zikir. Talqin zikir itu harus ada yang mentalkinkan. Dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, siapa yang berhak mentalkin zikir? Seorang mursyid yang memenuhi persyaratan min qalbin taqiyin wa naqiyin amma siwallah. Mentalkinkan zikir jangan dari sembarangan orang, tapi dari orang yang hatinya takwa, yang hatinya suci dari selain Allah. Seperti para sahabat menerima talqin dari Rasulullah SAW, para tabi'in menerima dari ulamanya sahabat, turun-temurun dari sanad yang sahih sampai kepada kita, sehingga hati kita akan tersambung wusul kepada Allah sebagai al-hadbu, sebagai tujuan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari pejamkan semuanya kedua matanya. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, kenapa dalam zikir harus memejamkan kedua mata? Gomidu ayunakum, Nabi yang mengajarkan. Sebab dari mata itu ujungnya bermuara ke hati. Kalau yang dilihat dunia, yang dilihat sahabat, yang dilihat teman, maka ada di hati. Sahabat, makhluk, dunia, ada di hati. Dengan memejamkan mata artinya menutup semua informasi yang zohir, di mana hati kita ingin mendapatkan informasi yang batin, bisikan para malaikat, Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu auliya'ukum bil hayati dunya bil akhir. Kata malaikat membisikkan ke dalam hati yang ditangkap oleh hati yang husu. Kami pelindung kalian dari dunia sampai akhirat. Ketika di alam kubur kami pelindung, di mahsyar kami pelindung, di dunia kami pelindung. Tidak ada rasa takut dan kecewa dalam urusan dunia. Karena hatinya mendapatkan penguatan-penguatan daripada para malaikat. Mari kita ucapkan talqin zikir, baik yang baru maupun yang lama sebagai pembaharuan. Kita ingin semua melusuri jalan ibadah, tarikul ibadah. Tarekat itu adalah jalannya ibadah. Mursyid tujuannya adalah pembimbing, pengganti para nabi, naibur rasul. Mari kita ucapkan sama-sama dari hati yang paling dalam, kemudian tumbuhkan dalam hati kita musyahadah, kita tumbuhkan hati kita peka menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang mulia yang sempurna. Kalau belum bisa, namanya muraqabah, merasa hati kita ditatap oleh Allah. Kemanapun, dimanapun kita berada, harus merasa muraqabah. Muraqabah itu ditatap oleh Allah. Ketika akan dusta, Allah melihat. Ketika akan berbuat dosa, Allah melihat. Ketika akan malas-malasan menjalankan perintah Allah, Allah melihat. Itu namanya muraqabah, diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Fa ilam takun taruh fa innahu yarok. Latih dalam talqin zikir adalah pelatihan pertama bagi murid untuk mengkondisikan hati. Hati kita jangan liar. Hati kita jangan keras. Hati kita ini harus terpandu, terbimbing. Mursyid murabbi ruh, mursyid sebagai pembimbing rohani, abu ruh sebagai bapak rohaninya bagi para murid, seperti para nabi kepada para sahabat. Hati itu ada yang memandu. Kemana? Kepada Allah. Da'ian ilallah, para nabi, para ulama ngajaknya kepada Allah, bukan dengan lisannya saja, dengan hatinya terlebih. 24 jam da'ian ilallah ngajaknya kepada Allah. Kalau hati tersambung dengan ulama, akan tersambung kepada Rasulullah, tersambung kepada Allah. Mari Bapak Ibu sekalian ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sama-sama. La ilaha illallah. La. Punjamkan ke dalam hati yang paling dalam. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Tak ada yang maujud kecuali Allah. Tak ada yang dituju kecuali Allah. Tak ada yang diharap kecuali Allah. Hidupkan hati kita dengan kalimah thayyibah. Kalimah yang paling afdol dibaca oleh nabi kita dan seluruh para nabi. Kuatkan suaranya. Tiada ruang dalam hati kita kecuali zikir kepada Allah. Hadapkan hatinya kepada Allah. Tinggalkan dari hati kita dunia dan makhluk. Saatnya konsentrasi penuh kepada Allah. Tenang hati kita dengan zikir kepada Allah. Semua makhluk dunia akan sirna. Illallah Allah. Sebut nama Allah. Wazkur isma rabbik. Sebut nama Allah yang agung. Ismul a'zam. Basahi lisanmu. Sebut nama Allah. Allah Allah. Tumbuhkan kesadaran Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menggenggam diri kita. Sekaligus Allah yang akan mematikan kita. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya, dimasukkan ke lubang lahat dan akan menjadi tanah. Ruh kita akan menghadap kepada Allah, tinggal di alam barzah, di alam kubur. Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali. Suami akan berpisah dengan istrinya, orang tua berpisah dengan anak-anaknya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Pengusaha akan berpisah dengan perusahaannya. Kita akan menemukan satu hari tidak akan mengurus orang lain yang dipikirkan diri kita. Yang dipikirkan di hari itulah nasib kita masing-masing. Tidak ada manfaatnya harta dan anak ketika itu. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang selamat. Zikir sir. Zikir sir inilah yang diajarkan oleh Nabi. alaika bimulazamati dzikrillah azza wajalla sirran wa jahar. Kalau hati kita sudah hidup dengan zikir jahar, suara yang keras berjamaah, maka kemudian kita berhenti jaharnya, lanjutkan zikir sir, hatinya hidup. Hatinya selalu tersambung dengan Allah, mengagungkan Allah. Itulah hati para nabi dan para wali-wali Allah, membuat semua hidupnya dibimbing oleh Allah. Semua panca inderanya dibimbing oleh Allah. Inilah wali-wali Allah yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Diberi nikmat apa saja, tambah mengenal Allah. Dikasih rizki yang mana saja, tambah bersyukur kepada Allah, tidak lupa diri, tidak gelap hati, pandai bersyukur. Satu waktu Allah akan ambil di saat kematian nanti. Dia akan tenang, ridho menerimanya. Jamaah sekalian, maka perhatikan bagi setiap murid ataupun murid yang baru, pertama amalan harian kita adalah baca Quran satu juz sehari semalam. Belum bisa setengah juz kita berusaha, belum bisa seperempat juz. Memulainya satu halaman, dua halaman. Sentuhlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jadi murid tarekat Indonesia itu bukan tujuan. Tujuannya supaya jadi muslim yang benar, jadi muslimah yang benar, terpandu, terbimbing, menjalani torikol ibadah, menjalani perjalanan ibadah dengan baik, terbimbing. Yang pertama baca Quran. Yang kedua baca istighfar. Jangan kurang dari 100 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Penuhi syarat tobat yang 4 tadi yang sudah dijelaskan dalam akobah taubat. Setiap hari, bukan setahun sekali tobat itu. Sebab kita tidak tahu kapan ajal kematian akan menghampiri kita. Kita pastikan ketika ajal kematian tiba, hati kita dalam keadaan disucikan oleh Allah. Hati kita dalam keadaan dibersihkan oleh Allah. Jangan putus asa walaupun dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Walaupun dosa kita banyak, lebih banyak ampunan Allah. Ini adalah kasih sayang dari Allah. Taubat ini adalah pintu menuju kepada Allah. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kedoifan, kekurangan kita. Bangkit, bangkit, bangkit. Jangan terus kita jatuh dalam kubang kemaksiatan. So Allah rahasiakan sisa umur kita. Entah berapa hari lagi kita dalam kehidupan dunia. Semakin kurang sisa umur kita. Seiring dengan waktu, perjalanan waktu, semakin mendekat dengan ajal kematian kita. Yang ketiga, bacalah kalimat tahlil tadi. Kalimat tahlilul mahsus namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang menerima adalah Syekh Ahmad bin Idris dari Rasulullah SAW beserta Nabi Khidir AS, dibaca 300 kali. Fadilahnya adalah dalam kitab Abdulus Salawat, dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya disebutkan, pertama, lius biku biha al-awail, kita akan disejajarkan dengan para sahabat yang terdahulu. Yang kedua, nanti di akhirat, wala takini ila wilayati goiri bal anakafiluh yaumal kiamah. Sabda Nabi, barang siapa yang mengamalkan talqin itu, maka jangan serahkan pertanggungjawabannya, kecuali akulah yang akan menjadi pertanggungjawabnya nanti di hari kiamat. 300 kali. Selebihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selebihnya lebih ringkas lagi, Allah, Allah, Allah, Allah. Kapanpun dan dimanapun, bisa dengan jahar keras, khopi. Khopi itu artinya pelan-pelan, terdengar oleh lisan kita sendiri, sampai sir, tidak terucap, tapi hati tersambung kepada Allah. Keempat, amalan yang wajib adalah solawat. Hukumnya wajib dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslim. Solawatlah. Maka minimal 100 kali. Belum bisa, 50 kali. Yang paling mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala Ali wa sahbihi wa sallim. Salat Ummiyah namanya. Lalu yang terakhir baca, Ya Hayyu Ya Qayyum. 1000 kali sabda Nabi. Apalagi menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan, perbanyak Ya Hayyu Ya Qayyum. Diperkirakan ala roksi kulimi'ah. Dikira-kirakan udah 100 kali. Ditambah dengan birohmatika astagis, setiap kelipatan 100 diperkirakan, walaupun gak harus pas. Nah, kemudian yang terakhir, menjadi murid tarekat Indonesia itu tingkatkan takwa kita kepada Allah tadi, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Perintah Allah dua, wajib dan sunat, larangan Allah haram dan makruh. Inilah jalan menuju kepada Allah. Sebelum diserahkan ya, apa yang barusan disebutkan wirid-wirid yang lengkapnya dalam kitab Hadikotur Rahim, sebelum diijazahkan, wajib mursyid untuk menyampaikan dari mana asal usulnya. Dalam kitab Tanwirul Qulub wajib seorang murid mengetahui silsilahnya sampai kepada Nabi yang mutasil dan sahih. Kami menerima jadi Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah. Beliau dari Syekh Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah. Beliau dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Beliau sebagai mujahid di abad ke-20 yang pernah mengusir penjajahan Itali dan Prancis dari Afrika Utara. Kemudian beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, beliau dari Syekh Ahmad Ibn Idris, sehingga tarekat ini dinisbatkan kepada beliau, Idrisiyah. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Taji, beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau dari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ini diceritakan dalam kitab Al-Ibrij li kalami Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah silsilah dalam tarekat Idrisiyah. Bapak Ibu yang akan menerima ijazah seluruhnya dari buku kitab Hadikot Rahin walaupun mengamalkannya step by step, sedikit-sedikit, perlahan, tapi kita punya kesungguhan, akan diijazahkan. Diterima. Ya, mudah-mudahan kita semua dimampuhkan untuk melangkah di dalam tarekat jalan ibadah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir. Diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita dan harap-harapan kita yang kita panjatkan kepada Allah di tengah problem-problem kita yang menghambat, Allah jalan datangkan makhraj, jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati ataitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa antu qawiyana kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami yang pernah kami perbuat dari masa balig sampai pagi hari ini. Ya Rabb, kami tidak mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat. Ya Rabb, kami tidak mampu menyebutkan satu persatu kezoliman yang pernah kami perbuat. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami, kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami, menyakiti orang tua, menyakiti suami, menyakiti istri, dusta, sumpah serapah. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman yang pernah kami perbuat. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah membesarkan, yang telah merawat dengan jerih payah. Ayah yang telah menafkahi, pontang panting, peras keringat, panting tulang, menafkahi, mendidik, membiayai sekolah kami, ya Rabb. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya, yang sudah pindah ke alam barzah. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, ya Rabb. Kami justru sering melukai hati mereka, ya Rabb. Jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami, ya Rabb, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit hasad, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, gila dengan dunia, gila dengan jabatan. Bersihkan semua penyakit hati dari hati kami. Dandani hati kami, ya Rabb, dengan sifat-sifat yang terpuji. Tumbuhkan sikap sabar dalam hati kami, syukur, tawakal, ridho, mahabbah, cinta kepadamu di atas segala-galanya. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati kami sepanjang hidup kami, supaya kami mampu mengisi lembaran demi lembaran rapot catatan amal kami dengan ketaatan yang ikhlas atas namamu, ya Rabb. Ya Rabb, besok atau lusa, pasti engkau akan jemput kami. Ajal kematian semakin mendekat, pertanggungjawaban semakin mendekat, seiring dengan perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti. Ya Rabb, persiapkan kematian kami. Mampuhkan kami mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, untuk mengakhiri kalam kami di saat ajal kematian tiba. Jadikan kematian kami kematian yang indah. Jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Di saat hati kita kami tenang dan damai mengingat dan menyebut namamu. Di saat jiwa kami sedang ridho terhadap apapun yang engkau takdirkan dalam urusan-urusan kami. Di saat jiwa kami sedang engkau ridhoi ya Rabb. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Dari kematian orang-orang yang sedang lalai, dari kematian orang yang sedang maksiat, bahkan mati di tempat maksiat. Jauhkan kematian su'ul khatimah dari kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Rabb. Ya Rabb, kami dalam menghadapi kehidupan banyak problem-problem karena kesalahan kami di masa lalu ya Rabb. Karena keteleran kami di masa lalu, karena kekurangan kami di masa lalu. Datangkan makhraja, jalan keluar terbaik bagi kami. Ya Rabb, kami butuh dengan karunia-karuniamu, rizki zohir dan rizki batin. Engkau perkenankan buka keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Dalam profesi-profesi kami, perusahaan-perusahaan kami, kasab-kasab kami. Jadikan menjadi pintu datangnya rizki yang mengandung keberkahan bagi kami. Rizki yang membuat tenang hati kami. Rizki yang membuat kami semakin semangat dalam beribadah. Rizki yang menjadi bekal, menjadi teman, dan yang menjadi media dalam beribadah dan dakwah kami. Engkau tambah rizki kami menjadi tambah pandai bersyukur. Engkau tambah rizki kami menjadi tambah amanah atas rizki yang kau berikan. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Tunjukkan kepada kami kesolehan mereka sebelum kami mengakhiri kehidupan ini. Jadikan mereka menjadi pengganti kami untuk memakmurkan masjid, berdakwah, menyebarkan kemanfaatan di saat kami nanti sudah berada di alam barzah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai imam bagi istri dan anak-anak kami. Menjadi imam dalam kebaikan, pembimbing dalam ketaatan, pembimbing dalam ibadah. Sinari keluarga kami dengan cahayamu ya Rabb. Jadikan istri dan anak-anak kami yang soleh, yang soleha. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia beserta guru-guru kami, beserta orang-orang yang soleh yang memotivasi kami dalam beribadah. Ya Rabb, bangkitkan kami nanti dari alam kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasulmu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilanmu tidak ada dusta dan rekayasa. Maka pastikan kami, ponis kami menjadi orang-orang yang layak menjadi penghuni surga, menjadi tetangganya para nabi, tetangganya guru-guru kami, siddiqin, syuhada, salihin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami berseluruh umat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bibarakati umil kitab al-fatiha. Kemudian bagi jamaah yang baru, murid yang baru saja mendapatkan talqin dan ijazahnya, semuanya dipersatukan lahir batin kita dari dunia sampai akhirat nanti, dimampuhkan dalam beribadah dan meningkat ibadah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.